gerimis, belum terlalu deras, karena ketika awal turunnya hujan itu la yata'azzamin hulingsan, seseorang tidak akan tersakiti dengan air yang turun dari atas langit, karena masih sedikit berbeda dengan ketika dia sudah deras, airnya sudah banyak yang turun, itu biasanya sakit ketika mengenai badan. Sehingga di sini maksudnya adalah manistamtara fi awalil matar, ay barang siapa yang dia berhujan-hujan ketika awal turunnya hujan tersebut air dari atas langit sana. Qala, beliau di sini membawakan sebuah hadis. Qala haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad, qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, asabana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam matarun. Asabana, menimpa kepada kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam matarun, ai hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, ketika itu kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiba-tiba menimpa mengenai kami matar, turun hujan. Fahasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu an hatta asabahul matar. Kemudian kata Anas bin Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu hasara ay kasyafa, beliau membuka thawbahu an, beliau membuka bajunya darinya. Beliau membuka bajunya dari tubuhnya hatta asabahul matar, sehingga air hujan tersebut mengenai nam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal turun hujan, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau membuka bajunya. Tentunya baju yang bagian atas, sehingga tidak terlihat aurat beliau sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tujuannya? Supaya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam nam anggota tubuhnya terkena air hujan yang barusan turun dari langit. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sering bermulazamah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga karena kesemangatan yang ada pada mereka ingin mengetahui ilmu agama, perkara-perkara yang belum mereka ketahui, baik itu perkara yang mustahab atau perkara-perkara yang wajib, atau itu merupakan perintah, atau apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemangatan thalabul ilmi yang ada pada mereka, sehingga mereka semua bertanya. Qulna, maka kami katakan, lima fa'alta, mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah, membuka bajumu ketika awal turunnya hujan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena sesungguhnya air hujan ini hadithu ahdin, barusan datang dari Rabbnya, barusan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sisinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengenakan air hujan tersebut sampai kepada badan beliau alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan di dalam bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, manistamtara fi awalil matar, yang menunjukkan ini adalah perkara yang sunnah, perkara yang dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal turun hujan, nam berusaha untuk istamtara, mengenakan nam air hujan tersebut supaya mengenai tubuhnya, air berhujan-hujan ketika awal turunnya, ketika masih dalam keadaan gerimis atau yang semisalnya. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah tentang nam uluwullah, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, yadullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala fil ulu, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas, berada di atas. Nam, karena apa? Hadithu ahdin bi rabbih, Kata Nabi alaihissalatu wassalam, di sini hujan baru saja datang dari Rabb-nya. Dalam keadaan hujan datang dari mana? Dari arah langit, dari arah atas. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala fauqas sama istawa alal arsh. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Sehingga sebagian ulama mereka membawakan hadis ini di dalam kitab Aqidah yang menunjukkan tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai bantahan kepada mereka orang-orang yang tersesat yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Naam, ini aqidah al-sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas langit. Naam, kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal haditsu ala bayani fawaid minha ma ya'ti. Hadis ini yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menunjukkan atas penjelasan beberapa faedah. Di antaranya adalah al-faidatul ula, faedah yang pertama, kasratu mulazamati ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu fi aula bi ahwalih. Yaitu tentang banyaknya atau seringnya mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aghlabi ahwalih, pada kebanyakan dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bermulazamah, menemani, menuntut ilmu, mengambil ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam, mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan. Fi aghlabi ahwalih, ay hampir di mayoritas dari keadaan-keadaan yang ada pada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mereka sangat bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperdalam ilmu agama yang dengan itu mereka bisa menyampaikan kepada orang-orang yang setelahnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, masyru'iyatus su'al anil ahkami syar'iyyah min wajibin wa mustahab wa muharram wa makruh ibtigha'a tatbiqiha tatbiqan amaliyan. Faedah yang kedua yaitu tentang disyariatkannya untuk bertanya tentang hukum-hukum syariat, baik itu perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Ini disyariatkan untuk bertanya, tentunya bertanya kepada ahlul dzikr, ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki dalil. Wa muharram wa makruh, dan juga bertanya tentang hukum syariat, tentang perkara-perkara yang haram, apa saja yang diharamkan di dalam syariat, apa saja yang dimakruhkan, hukumnya makruh di dalam agama Islam. Ini juga disyaratkan, pertanyaan yang menyeluruh. Apa tujuannya bertanya? Apakah hanya untuk sekedar tahu, atau hanya untuk menulis dan disimpan di dalam buku? Tidak. Akan tapi tujuannya bertanya tentang hukum-hukum syariat adalah ibtigha'a tatbiqiha tatbiqan amaliya. Adalah untuk supaya dia bisa mengamalkan ilmu syariat tersebut, baik perkara yang wajib dilakukan, perkara yang sunnah dilaksanakan, perkara yang haram dijauhi, perkara yang makruh berusaha untuk ditinggalkan dalam kehidupannya sehari-hari, diamalkan di dalam kesehariannya. Ini tujuan di dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu syariat, memahami hukum-hukum syar'i adalah untuk diamalkan. Satu hadis, dua hadis, satu dalil, dua dalil, diamalkan sesuai dengan kemampuan yang ada masing-masing pada setiap hamba. Kemudian qala al-faidatus tsalitsah, faedah yang ketiga, qala istihbabu kashfi ba'di jasadil insan kasaqaini wadzira'ain wa nahwihima mimma laysa bi'aurah wa dzalika inda bidayati nuzulil matar kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga yaitu tentang istihbab kasyfi ba'dil jasadil insan. Disunahkan untuk menyingkap atau membuka sebagian jasad anggota tubuh yang ada pada seseorang. Baik itu misalnya kedua betisnya, wa dhira'ain atau kedua lengannya. Naam wa nahwihima atau yang semisalnya. Mimma laisa bi'aurah, yang mana yang dibuka itu bukan termasuk dari aurat. Bukan termasuk dari aurat, karena aurat wajib hukumnya untuk dijaga, tidak boleh dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain. Kapan membuka sebagian anggota tubuh ini? Membuka bajunya. Qala wa dzalika inda bidayati nuzulil matar, yaitu ketika naam awal pertama kali turunnya hujan. Ketika masih apa? Gerimis, bukan ketika sudah turun lama hujan deras, ini tidak. Tetapi ketika awal bidayah, ketika masih awal pertama kali turun hujan dari atas langit sana. Naam, ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Tadi hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya sunnah. Tapi hendaknya kalau anak-anak apa? Diperhatikan, jangan sampai naam memudaratkan kepada mereka sehingga mereka hujan-hujanan tanpa batas, bukan main air yang dari atas tapi apa? Air yang dari bawah, ini untuk mainan. Maka ini perlu juga diperhatikan. Yang sunnah adalah air yang langsung turun dari atas langit sana, dan ini pun ketika awal turunnya hujan. Qala al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, bayanu illati dzalik, penjelasan tentang alasan hal tersebut. Kenapa itu disunnahkan? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya? Qala wa hiya annal matara haditsu ahdi bin ahdin bi rabbih ai bi taqwinihi lahu wa amrihi bi inzalih, yaitu karena sesungguhnya air hujan tersebut barusan datang dari Rabb-nya, ai dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengaturnya, mengatur alam semesta dan apa-apa yang terjadi di dalamnya, wa amrihi bi inzalih, dan juga air hujan tersebut turun adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anna Allah qad wakkala malakan bil qatar wan nabat wa huwa Mikail alaihi salam, walillahil hikmatul baligh fi kulli ma yaf'alu wa yahkumu wa yurid. Dan diriwayatkan di sini dari hadis, sebuah hadis yang dari riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Ahmad dan juga yang lainnya. Naam, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini dihasankan. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Siapa dia? Dia adalah malaikat Mikail alaihi salam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung, hikmah yang dalam pada setiap apa yang Allah lakukan, apa yang Allah hukumi, dan juga yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu semua mengandung hikmah yang sangat tinggi, yang nam mungkin sebagiannya tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Qala al-faidatul khamisah, adapun faedah yang terakhir, faedah yang kelima, qala annal matara rahmatun minallah yarhamu biha makhluqatihi fil ard ala ikhtilafi ajnasiha kama huwa ma'lumun syar'an wa aqla. Bahwasanya matar, hujan itu adalah rahmah, adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan turunnya air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati makhluk-makhluknya seluruhnya yang ada di bunga bumi ini, ala ikhtilafi ajnasiha. Naam, makhluk yang ada di muka bumi ini sesuai dengan bentuknya yang bermacam-macam. Baik manusia, hewan, naam, tumbuh-tumbuhan, semuanya merasakan rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkannya hujan, bisa untuk minum, makan, untuk membersihkan badan dan yang lainnya. Semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan merasakan betapa besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini. Kama huwa ma'lumun syar'an wa aqla, sebagaimana ini adalah perkara yang maklum, yang diketahui bersama baik secara syariat maupun secara akal. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala tentang disunnahkannya istamtara fi awalil matar, berhujan-hujan ketika awal pertama kali turunnya hujan. Nah, adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.